إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين عباد الله yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah banyak memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat karunia, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan dan waktu luang, hingga pada detik ini, pada saat ini kita dengan leluasa menjalankan perintahnya, yaitu menghadiri salat Jumat secara berjamaah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keyakinan, salah satu akidah yang harus diyakini dan harus diimani oleh setiap muslim, yaitu al-iman bil qada'i wal qadar, beriman dengan al-qada' wal qadar, beriman terhadap takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya iman terhadap at-takdir merupakan sebuah kewajiban dan bahkan salah satu dari rukun iman yang enam yang wajib untuk kita imani. Dalam sebuah riwayat disebutkan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dua orang tabi'in mendatangi Abdullah bin Umar guna menanyakan kepada beliau perihal orang-orang yang muncul yang disebut dengan Al-Qadariyah di negeri mereka, yaitu Basrah. Mereka pun mengapit Abdullah bin Umar dan mengatakan kepada beliau, innahu qad zahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilma. Sesungguhnya telah muncul di negeri kami orang-orang yang suka membaca Al-Quran dan mereka pun suka belajar ilmu. Akan tetapi mereka mengatakan annal amra unufun. Mereka meyakini bahwasanya segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya melainkan setelah terjadinya kejadian tersebut. Alla qadar. Mereka juga mengatakan bahwasanya tidak ada takdir, tidak ada al-qada wal qadar. Maka dengan nada yang tinggi, Abdullah bin Umar di usianya yang sudah begitu senja, beliau mengatakan, fa idza laqita ulaika, apabila engkau berjumpa dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni, bahwasanya mereka berlepas diri daripadaku dan mereka pun berlepas diri daripadaku, bahwasanya mereka berlepas diri daripadaku dan saya pun berlepas diri dari mereka. Law anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'minu bil qadar. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan harta mereka sebesar gunung Uhud berupa emas, maka niscaya Allah tidak akan menerima infak dan sedekah mereka sampai mereka beriman kepada takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, itulah iman terhadap takdir yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Keislaman kita tidak akan tegak, keislaman kita tidak akan berdiri melainkan setelah kita beriman dengan al-qada wal qadar. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya beriman dengan takdir-takdir Allah tidak akan sempurna melainkan setelah kita beriman dengan beberapa keyakinan berkaitan dengan takdir-takdir yang telah Allah tetapkan. Yang pertama adalah ilmu Allah, bahwasanya kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala maha berilmu, maha mengetahui semuanya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Walaupun perkara yang kecil, walaupun perkara yang samar, dan bahkan sebelum terjadinya sebuah kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah mengilmuinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Disebutkan di dalam sebuah ayat, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan di sisinya lah kunci-kunci perkara ghaib yang mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang di daratan dan di lautan. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sebuah daun pun yang jatuh dari rantingnya melainkan Allah mengetahuinya. Betapa banyak pohon yang ada di muka bumi ini, dan setiap pohon memiliki dedaunan yang rindang dan bahkan sampai jumlahnya ratusan dan bahkan ribuan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluk-beluknya semuanya, dan setiap daun tersebut gugur dari pohonnya, dari rantingnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian yang kedua, di antara keimanan yang harus kita yakini terhadap al-qada wal qadar, yakni kita beriman bahwasanya segala sesuatu, semuanya telah tertulis di dalam al-lauhul mahfud, di dalam catatan, di dalam kitab yang selalu terjaga, yang mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam sebuah ayat, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi? Inna dzalika fi kitab. Semuanya itu berada di dalam kitab, tertulis di dalam Al-Kitab Al-Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan catatan-catatan tersebut telah tertulis 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir-takdir dari makhluknya. Semua itu tertulis 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara keyakinan yang harus kita yakini terkait dengan takdir, yang mana keimanan kita tidak akan sempurna terhadap takdir Allah melainkan setelah kita meyakininya. Yang ketiga adalah al-masyiah. Semua yang ada, semua yang terjadi, semuanya adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dan Allah subhanahu wa ta'ala melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak dan tidak ada yang sanggup untuk menentang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan di dalam sebuah ayat, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Apa saja tidaklah kalian berkehendak, melainkan semuanya berada di bawah kehendak Allah sebagai Rabb dari alam semesta ini. Dari ayat di atas, kita memahami bahwasannya menghimani kehendak Allah yang mutlak pada setiap yang terjadi tidak mentiadakan kehendak manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak yang mutlak, akan tetapi Allah juga telah menetapkan bahwasanya manusia memiliki kehendak. Mereka memiliki kemampuan sehingga mereka bisa memilih mana yang baik pada dirinya, mana yang tidak baik. Dia juga bisa memilih dari perbuatan-perbuatan yang akan dia lakukan. Dan dia pun juga memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya dengan pahala dan kenikmatan-kenikmatan. Dan sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan siksaan bagi hamba-hamba yang melakukan kejelekan-kejelekan. Jelaslah ibadallah, bahwasanya beriman kepada takdir bukan berarti kita membolehkan seseorang bersandar kepada takdir. La, apalagi terkait dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Seseorang tidak boleh bersandar kepada takdir dengan kejelekan-kejelekan yang dia lakukan dengan mengatakan bahwa apa yang saya perbuat semua adalah atas takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kita tidak mengetahui takdir seperti apa yang telah ditetapkan kepada kita semua. Walaupun hal demikian telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita tidak memiliki pengetahuan takdir seperti apa yang telah ditetapkan kepada kita semua. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kehendak, memberikan kepada kita pilihan untuk melakukan kebaikan-kebaikan ataupun kejelekan-kejelekan. Sehingga seperti yang kita jelaskan tadi, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan di dalam salah satu surat, Man ja'a bil hasanati falahu khairum minha wahum min faza'in yawma'idhin aminun. Barang siapa yang datang pada akhirat dengan membawa kebaikan-kebaikan, amalan-amalan baik, falahu khairum minha, maka baginya balasan yang lebih baik dari apa yang dia perbuat. Wahum min faza'in yawma'idhin aminun. Dan dia pun mendapatkan rasa aman pada hari yang penuh dengan ketakutan. Wa man jaa'a bisayyi'ati faqubbat wujuhuhum finnar. Dan barang siapa yang datang dengan amalan-amalan jelek, maka wajahnya akan disungkurkan ke dalam neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian dibalas melainkan dengan apa yang kalian perbuat. Suatu ketika dihadapkan kepada Umar bin Al-Khattab, seseorang yang melakukan tindak pencurian, tindak pidana, kemudian dihadapkan kepada Umar bin Al-Khattab agar dia dijatuhkan kepadanya hukuman. Dan dia pun beralasan, wahai Amirul Mukminin, saya melakukan perbuatan ini adalah atas takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Umar bin Al-Khattab pun mengatakan, ketahuilah saya pun akan memotong tanganmu. Itu pun juga takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengatakan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya mengatakan bahwa setiap manusia telah ditetapkan tempatnya baik di neraka ataupun di surga. Kemudian para sahabat bertanya, untuk apa kita beramal wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian karena segala sesuatu itu akan dimudahkan terhadap takdir yang telah ditetapkan kepadanya. Kalau seandainya seseorang telah ditakdirkan menjadi ahlun nar, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Dan sebaliknya, ketika seseorang telah ditetapkan menjadi ahlul jannah, maka dia akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk beramal dengan amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam al-jannah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara keyakinan kita yang harus kita yakini terkait dengan takdir Allah Azza wa Jalla, yaitu kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Maha Pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, dan bahkan semua amal perbuatan hamba itu adalah ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, am ja'alu lillahi syuraka khalaqu khalqihi, apakah mereka menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang mereka ibadahi? Apakah mereka-mereka tersebut khalaqu khalqihi, mereka bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Fatashabahal khalqu alaihim, sehingga tersamarkan antara ciptaan Allah dengan ciptaan sekutu-sekutu tersebut. Qulillahu khaliqu kulli syai', katakanlah Allah pencipta dari segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dan dialah yang satu-satunya yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang ada di langit dan di bumi, semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah makhluk-makhluk Allah, dan semuanya akan tunduk di bawah perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi sebuah musibah pada diri seorang hamba, maka dia wajib untuk bersabar dari musibah tersebut, dan dia harus menerima ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang telah ditetapkan pasti akan terjadi, dan sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya, maka itu tidak akan terjadi. Sehingga oleh karena itu, dalam setiap musibah kita harus menghadapinya dengan kesabaran, dengan keridhaan. Dia ridho sebagai Allah Subhanahu, Allah sebagai Rabb-nya, alladzi la ilaha illahu, dan dia pun ridho akan ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu, apabila dia menghadapi musibah tersebut dengan demikian, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan, kemuliaan di dunia dan keutamaan di akhirat. Di dunia dia akan berlapang dada akan musibah dan kekurangan yang dia dapati, sementara di akhirat dia pun akan mendapatkan balasan-balasan yang tiada terhingga. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taghabun, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah," barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan maksud dari ayat tersebut, barang siapa yang mendapatkan musibah dan dia meyakini bahwasanya musibah ini adalah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun bersabar menerima musibah tersebut dengan lapang dada, dan tentunya dia selalu mengharapkan pahala dari Allah, ampunan dosa atas musibah yang dia terima, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan hidayah kepadanya, akan memberikan petunjuk kepadanya jalan yang lurus, akan memberikan petunjuk kepada batinnya agar dia selalu bersabar dan berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti dari perkara dunia yang terhilangkan darinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb فَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada takdir Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, akan mendatangkan banyak manfaat kepada setiap muslim. Beriman kepada takdir dengan cara yang benar akan mendatangkan kebahagiaan dan kelapangan dada. Dia akan selalu menerima setiap ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia pun selalu bersyukur akan nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَقُورٍ. Agar kalian tidak berputus asa dengan sesuatu yang terluputkan dari kalian, dengan sesuatu yang tidak bisa kalian raih, baik berupa kenikmatan, jabatan, atau keberhasilan, sesuatu yang terluputkan dari perkara dunia dari kalian, yang tidak bisa kalian raih dengan kalian beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar, menjadikan kalian tidak berputus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan juga kalian tidak akan merasa terlalu bangga dan jumawa, kalian tidak akan menjadi ujub terhadap apa yang kalian raih dari keberhasilan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Itulah keadaan seorang muslim apabila dia dihadapkan dengan dua keadaan yang saling bertentangan atau berbeda. Ketika dia ditimpa musibah, dia akan bersabar dan dia pun tidak berputus asa. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia pun bersyukur dan dia tidak ujub dan jumawa, dan selalu mengaitkan kenikmatan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan yang sangat indah yang dimiliki oleh seorang mukmin. Beliau mengatakan, ajaban li amril mukmin, betapa menakjubkannya urusannya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, segala urusannya itu menjadi baik bagi setiap orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar, ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, dia pun bersyukur, tidak ujub, tidak jumawa, semuanya dikembalikan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dikarenakan kepintaran dan kecerdasannya, bukan dikarenakan kepiawaiannya. Wa in asabathu dharra', sabar, dan ketika dia mendapatkan musibah, dia pun bersabar dan tidak berputus asa. Pada akhir khutbah ini, marilah kita mendengarkan sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah, berusahalah terhadap apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepada kalian. Berusahalah, janganlah kalian hanya bertopang dagu tanpa berusaha. Lihatlah seekor burung yang mana di samping dia bertawakal, dia pun berusaha. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah kama katawakkulit thair." Andai kalian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti tawakalnya seekor burung, "Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Pada pagi hari dia meninggalkan sarangnya mencari makan, di samping dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berusaha sehingga pada sore harinya, taruhu biqanan, dia kembali kepada sangkarnya dalam keadaan perutnya sudah terisi. Wasta'in billah, dan selalu mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatu tidak akan terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada kita semua, melainkan Allah tidak akan memberikan keberhasilan kepada kita semua, melainkan semua itu atas pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jiz, dan janganlah kalian merasa lemah, janganlah kalian berputus asa. Wa in asabaka syai'un fala taqul law, andai datang musibah kepadamu, janganlah engkau mengatakan andai-andai, berandai-andai, andai saya begini, andai saya begitu. Fa'in walakin kul qaddarallah wa masya'a fa'al. Akan tetapi katakanlah, semuanya adalah atas takdir Allah, dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna law taftahu amala syaitan, dikarenakan law akan membuka amalan syaitan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan dan istiqamah kepada kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dengan bersungguh-sungguh, dengan keimanan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqnat jtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al madlumina fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.